yang ku nanti telah kembali. Bunga asmara tumbuh bersemi. Tali hati kita erat menyatu. Rembulan malam jadi saksi bisu. Kita kembali merajut kasih. Takkan terpisahkan oleh laut biru. Rembulan malam jadi saksi bisu. Kita kembali merajut kasih. Takkan terpisahkan oleh laut biru.